Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa ya, mempertemukan kita ya pada petang hari ini ya, dalam keadaan sehat wal afiat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberkahi kita ya, dan menjadikan majelis kita majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada petang hari ini kita akan teruskan pembahasan kita ya di kitab tauhid. Kita masuk di bab ke-20 ya. Kita langsung saja masuk di bab ke-20. Pada bab 19 telah disampaikan kemarin tentang sebab utama ya kenapa seseorang itu melakukan kesyirikan ataupun meninggalkan agamanya. Yaitu adalah sifat ataupun sikap berlebihan kepada orang-orang soleh, yaitu memperlakukan berlebihan kepada orang soleh. Jadi kemarin kita sudah jelaskan, jadi pertama terjadi pada zaman Nabi Nuh ya, jadi pada saat orang-orang soleh itu meninggal, kemudian dikuburnya dibangun patung-patungnya ya, lukisan-lukisannya. Kemudian ya setelah waktu berlalu, generasi berganti generasi ya, akhirnya justru patung-patung itulah yang kemudian diibadahi oleh manusia. Dan ini kisah yang nyata yang terjadi yang kemudian diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, karena itu sudah menjadi pengalaman ya, pengalaman dan itu terbukti di dalam kehidupan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat manusia, khususnya umat muslim ini agar apa? Agar tidak mengulangi ya kesalahan-kesalahan umat sebelum kita. Ya, maka Nabi mengatakan iyyakumul ghudu fa in ahlaka man qablakumul humu fa in ahlaka man kana qablakumul alghulu. Jadi hati-hatilah kalian dengan sifat berlebihan, karena sifat berlebihan inilah yang kemudian dulu itu yang menghancurkan umat sebelum kalian. Nah, maka akan diteruskan di dalam bab ini, bab ke-20, yaitu tentang bagaimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menjaga umat ini agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan umat sebelumnya. Ya, disebutkan di situ judulnya, dikasih judul tentang sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Jadi beribadahnya benar, ikhlas ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman tempat pelaksanaannya ini yang dikhawatirkan ya kemudian menjadi melenceng ya, karena tempatnya di kuburan ya, di makam-makam di situ, maka dikhawatirkan semakin melemah iman seseorang, semakin menghilangnya ilmu ya di tengah-tengah umat, dikhawatirkan mengulang lagi peristiwa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi peringatkan ya, nanti kita akan bacakan hadis-hadis juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, yaitu bagaimana Allah ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mewanti-wanti betul ya orang-orang yang beribadah di dekat kuburan. Ya, beribadah di dekat kuburan. Yang pertama ya disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ya. Ummu Salamah radhiyallahu anha ya. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Termasuk orang-orang yang awal masuk Islam, bahkan beliau yang ikut berhijrah pertama. Ya, hijrah bersama suami beliau yang pertama yaitu Abu Salamah ya. Nah, pada saat kaum muslimin hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia ini, karena Ethiopia, Habasyah itu adalah termasuk kerajaan Kristen. Ya, pada zaman tersebut itu kerajaan Kristen. Ya, Najasyi sendiri dia adalah seorang tokoh, ya, seorang pemimpin sekaligus juga tokoh agama Nasrani. Dan pelaksanaan ibadah pada zaman tersebut itu masih bagus. Ya, jadi sampai orang-orang Mekah yang berhijrah ke sana itu diperlakukan ya sangat sangat adil, ya, dimuliakan di situ. Ya, pada saat Ummu Salamah itu berada di sana, kemudian melihat ternyata di dalam gereja-gereja tersebut, ya, ataupun di tempat-tempat ibadah mereka itu ada gereja-gereja, ada makam-makam yang sekaligus dilukis, ya, tentang orang-orang yang ada di makam tersebut. Ya. Mungkin yang paling mirip di kita misalkan adalah makam pahlawan, ya, gitu ya. Biasanya kalau di makam pahlawan itu ada lukisan-lukisannya, gambar-gambar orangnya di situ. Nah, mungkin yang paling mendekati seperti itu. Nah, maka pada saat Ummu Salamah ini kemudian pulang, ya, kemudian setelah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau ikut hijrah ke Madinah, beliau menceritakan peristiwa ini, apa yang dilihat di Ethiopia. Nah, maka pada saat Nabi SAW mendengar cerita Ummu Salamah, kemudian beliau menyampaikan dalam hadis ini, yaitu adalah ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih banu ala qabrihi masjidan wasawwaru fihi tilkal suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, maka ini adalah ketetapan hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan bahwasanya ulaika, mereka itu idza mata fihim rajulun salih, jika meninggal di tengah-tengah mereka orang yang soleh, ya, awil abdu soleh ataupun ya manusia biasa tapi soleh, ya, bukan ulamanya. Kalau ar-rajul soleh maksud di situ adalah ulamanya, ya, kalau ini adalah masyarakatnya yang soleh, maka apa, banu ala qabrihi masjidan, maka di atas kuburnya, di sekitar kuburnya itu dibangun masjid, ya, masjid maksudnya adalah tempat ibadah, ya. Jadi kalau ada orang mati, ya, maka untuk mengenang, ya, maka dibangunlah tempat ibadah di sekitar makam tersebut. Kemudian wasawwaru fihi tilkaswar, maka setelah itu dilukislah, ya, gambar-gambar, ya, tentang orang-orang yang mati tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, ulaika syirarun khalqi indallah, ketahuilah itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya. Jadi ini Nabi sudah menghukumi orang yang membangun masjid tempat ibadah di area pekuburan, ataupun dua, dia melukis-lukis orang tersebut ataupun melukis-lukis manusia itu, maka Nabi mengatakan dia adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hadis ini mungkin kita sampaikan di masyarakat umum, ya seakan-akan aneh. Kok bisa, ya? Maka kemarin saya ada jamaah yang baru umrah, ya, kemudian dia cerita, Pak Ustaz, ya gimana ya, saya ke sana kemudian melihat bagaimana di sana, setelah pulang ke sini kok rasanya malas semua. Jadi justru yang dilarang kok malah ada semua di sini. Masjid yang di kuburan, ya, kemudian juga kuburan yang setelah itu dibangun masjid, ya. Kemudian juga lukisan-lukisan kok di sini seakan-akan itu menjadi hal yang biasa. Bahkan kadang ustadznya ataupun ulamanya juga melakukan hal tersebut. Ya, padahal di sana kan enggak ada sama sekali. Nah, ini bukan hanya katanya, tetapi ini hadisnya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sendiri dan beliau langsung mengatakan itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ya, kalau sudah sejelek-jelek, maka ini menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Jadi perbuatan dua, yang pertama membangun tempat ibadah di area pemakaman, yang kedua adalah melukis-lukis orang-orang seperti ini. Ya, kita kan kadang prihatin, ya, ada lukisan Wali Songo gitu, ya. Bahkan ada lukisannya Abu Bakar, lukisannya Umar. Nah, ini kan ini hal yang sangat dilarang. Ya, bahkan Nabi di dalam hadis beliau mengatakan la'anallahu al-musawwirin, Allah melaknat orang-orang yang melukis-lukis itu. Maksudnya adalah melukis-lukis makhluk hidup termasuk melukis-lukis manusia. Ya. Dan dalam hadis ini Nabi sudah mengatakan itu adalah sejerek-jerek makhluk di sisi Allah. Ya. Maka para ulama yang kemudian juga melihat hadis lain yang Nabi SAW mengatakan, ya, la tajlisu alal qabri, ya. Kemudian janganlah kalian duduk di atas kuburan. Wala tusalli alaiha, dan jangan kalian salat menghadap kuburan. Ya, Nabi mengatakan jangan kalian salat menghadap kuburan. Maka dari hadis-hadis yang sejenis ini kemudian banyak ulama memberikan wanti-wanti peringatan kepada kita, tidak diperbolehkannya kita salat di masjid yang masjid tersebut dibangun di area pekuburan. Ya, Nabi mengatakan wala tusalli alaiha, jangan kalian salat menghadap menghadap kuburan. Ya. Kalau ada larangan seperti ini menunjukkan perbuatan itu adalah tidak diperbolehkan. Nah, mungkin ada sebagian jamaah yang mengatakan, "Loh, bagaimana di Masjid Nabawi sendiri kan ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada makam Abu Bakar, ada makam makam Umar radhiyallahu anhu di situ." Nah, maka yang pertama, ya, biar apa kita jelaskan sedikit bahwasanya peristiwa ataupun keadaan adanya makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di area Masjid Nabawi sekarang, tentu itu adalah bukan perbuatan ataupun apalagi usulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalkan renovasi Masjid Nabawi itu kemudian sampai seakan-akan Masjid Nabi itu memang di dalam makam Nabi itu di dalam masjid, maka ini adalah bukan sama sekali perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga bukan perbuatannya sahabat. Karena ini perluasan Masjid Nabawi yang menjadikan rumah Aisyah itu kemudian masuk di area masjid itu terjadi pada tahun 94 Hijriah, zaman tabi'in. Dan perluasan ini pun ditentang oleh mayoritas tabi'in. Ya, ditentang oleh mayoritas tabi'in. Di antaranya adalah tabi'in yang paling terkenal adalah, ya, disebutkan adalah Ibnul Musayyab. Ya, Ibnul Musayyab ini termasuk kibaru tabi'in. Dia tokoh tabi'in yang paling banyak berguru kepada para sahabat. Beliau termasuk tabi'in ulama yang sangat menentang. Adapun yang mengusulkan terjadinya perluasan tersebut karena memang keadaan yang mendesak. Orang sekarang masjid seluas itu saja penuh, ya. Ya, apalagi kalau misalkan tidak terjadi pelebaran di situ. Ya. Maka yang pertama mungkin saya jelaskan bahwasanya pelebaran Masjid Nabawi ini adalah bukan perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya ada pertentangan antara sabda Nabi, perbuatan Nabi dengan selainnya, maka kita harus mendahulukan sabda Nabi ataupun perbuatan Nabi. Ini tidak boleh dibantah, ya. Ini tidak boleh dibantah. Jadi kalau ada kok perbedaan kenyataan antara sabda Nabi, perbuatan Nabi dengan perbuatan selain Nabi, entah itu Abu Bakar, entah itu Umar ataupun yang lainnya, maka perkataan ataupun perbuatan selain Nabi itu tidak boleh disejajarkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mensejajarkan ini tidak boleh. Ya, Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadai, jangan kalian mendahului ataupun jangan kalian mendahulukan, ya, daripada sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, beliau itu dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Adapun masjid itu letaknya di depan rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah Nabi, rumah Aisyah dengan masjid itu bangunan yang sendiri, ya, itu bukan menjadi satu lokasi satu pemain, tapi adalah sendiri, ya. Seperti kalau kita lihat sekarang adalah makamnya Nabi itu adalah kamarnya Aisyah, ya. Ataupun masjidnya dulu yang itu yang, ya, yang menjadi raudhah, ya, raudhah dari makamnya ini sampai kepada mimbarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi Nabi itu tidak dimakamkan di masjid, tetapi Nabi itu dimakamkan di kamarnya Aisyah. maka tidak ada istilahnya sahabat memakamkan Nabi di masjid. Berbeda seperti zaman sekarang, ada orang soleh, ya misalkan dulu ada dai kondang kan gitu ya, meninggal kemudian dimakamkan di area masjid. Nah, tentu ini tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang seterusnya bahwasanya di antara yang perlu kita jelaskan juga, sekarang pun ya walaupun makam Nabi itu betul-betul ada di area masjid, tetapi itu adalah tempat yang terpisah, dalam artian tetap itu dibatasi dengan tiga tembok, ya tiga tembok inilah yang kemudian membatasi makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat kepada peristiwa ini, kita tidak bisa berdalil bahwasanya Nabi saja dimakamkan di dalam masjid. Ini tidak seperti itu. Jadi Nabi itu sama sekali tidak dimakamkan di dalam masjid, tapi beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga biar masyarakat tidak sampai berlebih-lebihan dengan makam Nabi, maka pemerintah itu menjaga makam tersebut, dijaga oleh tentara. Ya, dijaga oleh tentara. Jadi kada orang mengangkat tangan saja di makam Nabi itu langsung dimarahi. Ya, jadi kada orang kelihatan mau berdoa saja di situ langsung dimarahi, tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan memintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dijaga. Ya, maka dijaga makamnya itu dijaga dan tidak pernah berhenti, pokoknya selama ada orang yang di masjid maka makam itu dijaga. Jangan sampai ada kaum muslimin yang sholat di Masjid Nabawi kemudian meminta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah yang perlu kita pahami bersama. Jadi tidak sekedar kita mengatakan Nabi saja dimakamkan di masjid, tetapi kita harus melihat kepada sejarah. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus mendahulukan perintahnya, sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun masjid seperti yang terjadi sekarang yang begitu megah seperti itu, jelas itu bukan dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sudah perluasan-perluasan di situ. Ya. Ini hadis yang pertama. Jadi Nabi mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Maka kalau di masyarakat kita, apalagi di Jogja, Jogja itu mayoritas banyak sekali masjid-masjid yang memang di area pemakaman. Ini juga kita tidak tahu kenapa sampai terjadi seperti itu. Ya, ada seorang ustadz yang mengatakan itu dulu sebenarnya strategi Belanda saja. Ya, masjid pokoknya ditaruh di pinggir, ya. Kemudian di situ sekaligus pemakaman. Nah, sehingga orang-orang itu yang ke masjid itu yang tua-tua saja itu. Ya. Yang muda-muda enggak berani ke masjid, ya, karena sudah di kuburan. Kadang di situ dikasih keranda lagi. Jadi enggak ada anak-anak yang berani ke masjid di situ. Nah, ini katanya di situ. Tetapi kalau kita melihat ada masjid-masjid yang memang di area pekuburan apalagi menyatu dengan makam, maka sebaiknya kita tidak sholat di masjid itu. Itu lebih selamat. Nabi mengatakan wala tusalli 'alaiha. Jangan sekali-kali engkau sholat menghadap kuburan. Ya, karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang seterusnya, ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan dari Aisyah, ya, bahwasanya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, ya, jadi hendak meninggal dunia ini beliau dalam saat-saat merasakan bagaimana sakaratul maut, ya, beliau kemudian menutup muka beliau dengan kain, ya, kemudian sampai dikompres oleh Aisyah. Kemudian setelah detik-detik di hari meninggalnya beliau, ya, dirasakan sudah semakin berat, maka beliau membuka kain yang menutup muka beliau dan beliau mengucapkan hadis ini. Ya, Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda, la'anallahu 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya. Allah melaknat orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ya, sebagai tempat ibadah. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau ada orang Muslim kok ikut-ikutan, berarti ikut-ikutan Yahudi Nasrani ini menjadikan makam-makam itu kemudian di dekatnya, di areanya dibangun sarana-sarana ibadah, masjid ataupun yang lainnya. Maka ini adalah tidak diperbolehkan. Ya, ini Nabi sudah menjelang akhir hayat, betul-betul di waktu-waktu sakaratul maut, beliau masih sempat untuk mengingatkan umat ini, jangan sekali-kali kita mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani itu menjadikan kuburan-kuburan sebagai area ibadah. Ya. Jadi ini menunjukkan Nabi itu sangat perhatian dalam hal ini. Ya, Nabi sangat mewanti-wanti kepada kita jangan sampai melakukan hal-hal tersebut. Kemudian beliau memperingatkan ya agar dijauhi perbuatan mereka, dan seandainya bukan karena hal-hal itu niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Ya. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Maka kalau kita lihat makamnya Nabi, enggak ada apa-apanya. Ya. Ya, cuman rata saja, pasir saja, tidak ada apa-apanya. Tidak ada batu nisannya juga. Ya. Tidak apa-apa. Begitu juga pemakaman di Baqi. Ya. Di sana juga tidak ada. Ya. Di sana ya, makam yang enggak ada apa-apanya. Ya, cuman batu-batu besar, batu-batunya juga tidak apa namanya. Batu-batunya juga tidak tertata ya, dalam artian tidak terlihat juga ini makamnya siapa, itu juga enggak ada. Padahal makam Baqi itu kan makam dari sejak zaman sahabat ya, Aisyah dimakamkan di situ. Ya, para sahabat-sahabat dimakamkan di situ. Tapi enggak tahu di mana batu nisannya juga enggak ada. Nah, kalau di sana kan memang modelnya makamnya bertingkat. Jadi dibikin blok-blok ya. Kemudian kalau misalkan blok A itu sudah penuh ya, maka ganti blok B ya, nanti pada tahun tertentu itu ditambah tanah lagi di atasnya. Jadi kalau makam itu satu blok itu sudah penuh, sudah untuk makam semua, nanti tanah di atasnya itu dikasih tanah lagi. Nah, jadi makamnya bertingkat, setelah itu digali lagi untuk makam lagi. Jadi makam di sana semakin nanti bisa semakin meninggi di situ. Jadi orang yang sudah sekian tahun ya sudah enggak tahu di mana, orang yang baru dikubur saja enggak ada tulisan apa-apa di sana. Enggak ada tanda-tanda ini si fulan wafat ya tanggal sekian bulan sekian tahun sekian apa lahir wafat, itu enggak ada di sana ya. Ya ini orang-orang soleh saja, sahabat Aisyah saja makamkan di situ, enggak ada batu nisannya di mana juga kita enggak tahu di situ ya. Nah ini apa ya, karena memang agama mengatur hal tersebut. Berbeda dengan di kita makam itu ya, sama, seperti kemarin berita rame, makam saja ada yang tarifnya dari 350 juta sampai 1 miliar di Karawang itu. Nah, itu memang ini untuk segmen orang-orang elit itu. Dikira ini mengenakan gitu ya. Kok bisa gitu, ini sudah berlebih uangnya mungkin ya. Dan ini kebanyakan adalah masyarakat Jakarta ya, orang-orang yang berlebih, mereka punya makam elit. Ya, harganya 350 juta sampai 1 miliar itu. Ini kan sudah ya enggak tahulah ini, kalau dipikir-pikir juga enggak bisa nyambung juga kan gitu ya. Ya kita sebagai seorang umat muslim yang sudah tahu tentang hal seperti ini kan. Ya jadi kitanya enggak nyambung gitu ya. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, di kita juga ya, walaupun tidak miliaran ya, mungkin ya puluhan juta itu ya, yang batu nisan yang dari marmer kan gitu ya, ya kemudian dibangun rumah-rumahan kan gitu, dikira bisa berteduh juga di situ. Panasnya bukan dari matahari, dikubur itu panasnya dari neraka itu, nggak bisa diatapin, namanya panasnya neraka, nggak bisa diatapin di situ. Ya. Ya itu jadi sudah tidak pakai logika lagi kaum muslimin. Maka jamaah ya minimal itu berpesan ya, kalau keluarga ataupun kita yang meninggal tidak usah seperti itu. Ya. Itu nanti khawatir itu justru malah memperberat kita di alam kubur. Ya. Saya kira juga tidak ada yang berpesan kemudian nanti kalau saya meninggal dibikinkan batu nisan yang seharga sekian kan gitu, tidak itu ya. Ya ini juga termasuk kejahilan ya, kurang pahamnya ahli waris bagaimana cara berbakti kepada orang-orang yang sudah meninggal ya. Misalkan sebagai orang tua kan sama sekali yang dibutuhkan bukan itu, tapi yang dibutuhkan adalah doa, amal soleh, amal jariah ya, daripada orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dari sahabat Jundab bin Abdullah ya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW ya, pada saat 5 hari sebelum wafat beliau ya, beliau mengatakan inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalilun ya, fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan ya, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan la attakhadtu Abu Bakrin khalilan ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihi masajida ala fala tattakhidu al-qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik ya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini wasiat ya, kita katakan bisa pesan-pesan beliau sebelum beliau meninggal dunia. Jadi beliau mengatakan sungguh saya berlepas diri kepada Allah dari menjadikan ya aku mengambil seorang khalil kekasih. Ya, jadi karena Nabi sudah menjadi kekasih Allah maka beliau tidak mengambil kekasih yang lainnya, cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha qad takhadani khalilan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sebagai kekasihnya. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih Allah. Ya, maka ini kesamaan ya, kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, dua-dua ini adalah kekasih Allah. Bahkan sampai rupa. Ya, pada saat Isra Mi'raj beliau mengatakan rupa kalian itu seperti sahabat kalian, maksudnya seperti nabi. Jadi rupanya nabi itu paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi banyak sekali kemiripan ya, antara Ibrahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan seandainya saya dibolehkan mengambil seorang kekasih maka Abu Bakarlah yang menjadi kekasihku. Khalil ya. Jadi khalil itu namanya kawan dekat ya. Kalau anak-anak mengatakan itu konco kendel. Teman yang sangat dekat, akrab sekali. Itu namanya khalil. Beda dengan kalau apa al-ahibba misalkan itu teman-teman yang kita cintai. Kalau khalil itu lebih dari sekedar dicintai. Tapi lebih ya, bukan hanya dicintai tetapi sangat dekat. Maka beliau mengatakan seandainya saya dibolehkan saya akan mengambil Abu Bakar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan standar. Jadi orang yang paling berhak untuk jadikan teman sedekat-dekat kita, kekasih kita, khalil kita adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Ya, seperti di situ sahabat banyak, tetapi Nabi cuma memilih orang yang paling bertakwa di antara para sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, ya sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kemudian maka janganlah kalian melakukan ya, ataupun menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Karena apa? Karena sungguh saya telah melarang kalian dari hal tersebut. Apa yang dimaksud masjid? Masjid intinya bukan bangunan masjid seperti ini saja, tapi masjid itu adalah tempat ibadah. Seperti kenapa? Karena Nabi SAW bersabda di dalam hadis setelahnya di situ, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Ya. Dijadikan untukku bumi itu untuk masjid, seluruh bumi itu masjid. Dan untuk sarana bersuci, maksudnya debunya, tanahnya itu untuk bersuci, untuk tayamum. Pada saat Nabi mengatakan telah dijadikan untukku seluruh bumi ini masjid, ini menunjukkan masjid dalam pengertian ini bukan hanya masjid seperti ini, tapi yang dimaksud masjid adalah tempat ibadah. Ya, walaupun di situ misalkan di kuburan, di area pemakaman misalkan tidak dibangun masjid, tapi dibangun apalah yang di situ tempat ibadah, maka itu sama hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, maka inilah apa yang harus kita perhatikan ya, jamaah sekalian. Biar apa? Ya, biar kita tidak terbawa dengan keadaan yang sudah ada, yang sudah menjadi adat kebiasaan kita, dan itu harus menjadi tanggung jawab kita bagaimana kita merubah itu. Ya. Kemudian yang seterusnya, hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min syirarin nasi ya, man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya." Ya. "Walladzina yattakhiduna al-qubur masajida." Sungguh sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang mendapatkan hari kiamat dia masih hidup. Ya, jadi jangan sekali-kali kita hidup ya sampai akhir zaman, ya, jangan sekali-kali. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita berdoa ya hidup sampai akhir zaman. Nah, orang-orang yang di akhir zaman itu sudah dikatakan adalah syirrun nas, itu sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia, yaitu orang-orang yang mendapatkan hari kiamat. Kenapa Nabi SAW bersabda, la tazulu ta'ifatun min ummati dhahirin ala haq, ya, la yadurruhum man khadalahum hatta yaqumas sa'ah. Ya. Ada di antara umatku akan senantiasa orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, ya, dan tidak akan berguna celaan-celaan orang sampai nanti mendatangi hari kiamat. Maksudnya umat orang-orang yang baik itu nanti akan tetap ada itu sampai apa nanti menjelang peristiwa-peristiwa hari kiamat. Dan setelah itu apa? Setelah itu sudah enggak ada lagi orang-orang. Nah, maka orang-orang yang terakhir yang mendapatkan hari kiamat dia adalah sejelek-jelek makhluk, karena dia akan menghadapi ujian fitnah yang sangat besar. Ya kita enggak usah jauh-jauh, kita menghadapi waktu mengalami gempa Bantul aja sudah takutnya sudah seperti itu ya. Ya kemarin kita tidak ya secara jujur saja kemarin hujan abu saja kan kita juga pikirannya juga takut juga. Nah, bagaimana kalau dengan peristiwa hari kiamat? Ya. Orang yang hamil saja semua langsung pada melahirkan di situ. Anak yang baru lahir saja langsung beruban. Kita bisa bayangkan enggak seperti apa itu ya. Jadi bayi baru lahir itu beruban, ya. Semua orang yang hamil itu langsung keguguran dengan peristiwa pada hari kiamat di situ. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya peristiwa tersebut. Apalagi disebutkan di dalam Quran bagaimana peristiwa langit diruntuhkan, gunung semua berterbangan, laut ditumpahkan. Ya, maka manusia akan mengalami peristiwa yang sangat mengerikan. Nah, orang-orang yang mengalami peristiwa ini, mendapatkan peristiwa ini, itu adalah orang-orang yang memang Allah azab, ya. Allah azab. Itu orang-orang yang akan mendapatkan fitnah yang sangat besar menjelang hancurnya alam semesta ini. Ya. Maka inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbagai ya, beberapa ayat dan hadis yang saya kira ini ya seperti Nabi katakan ya. Jadi bada al-islamu ghariban ya wa sayaudu ghariban kama badaa wa tuba lil ghuraba ya. Jadi Islam itu diawali dengan keterasingan, aneh kan gitu. Begitu juga Islam ini akan diakhiri ataupun berakhirnya Islam juga dengan aneh-aneh. Maka orang-orang yang kembali kepada agamanya itu seperti orang-orang yang aneh, yang nyeleneh. Tetapi sebenarnya dia yang benar di situ. Ya, seperti hadis-hadis seperti ini kalau di masyarakat kita kan aneh ya. Misalnya enggak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya itu kan aneh. Ya, tetapi itulah ya kita melihat kepada ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin itu untuk faedahnya, mungkin kita tunda pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu 1 menit mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan untuk masalah ini, silakan. Iya, apakah disunahkan ya seseorang suami kalau meninggal dimakamkan di kamar istrinya? Nah, saya kira ini adalah hal yang tidak disunahkannya. Kenapa? Karena idealnya adalah kaum muslimin itu dimakamkannya di pemakaman kaum muslimin. Ya, seperti pada zaman Nabi baki itu sudah ada, pemakaman baki itu sudah ada. Ya. Jadi semua sahabat-sahabat yang meninggal pada peristiwa itu ataupun ya sampai sekarang penduduk Madinah ya semua dimakamkan di baki di situ. Cuman berkenaan dengan pemakaman Nabi di kamarnya Aisyah itu memang ada sebuah asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya setiap nabi yang mati, yang meninggal maka dimakamkan di tempat dia meninggal. Ya, jadi setiap nabi yang meninggal itu dimakamkan di tempat dia meninggal. Nah, ini asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian disepakati oleh kaum muslimin sehingga nabi tidak dimakamkan di pemakaman baki. Ya, tapi dimakamkan di tempat beliau meninggal yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Saya kira kalau ini diamalkan di kita juga repot juga ya. Jadi nanti rumahnya tidak pada ditempati kan. Jadi ini adalah kekhususan untuk para nabi. Jadi mereka dimakamkan di tempat mereka meninggal. Ya, Allah alam bisawab. Ada lagi mungkin? Yang lainnya? Masih? Silakan. Makam-makam di situ. Kuburan. Iya. Bagaimana hukumnya misalkan wisata religi ya yang dilakukan, misalnya wisata ziarah ya kalau di masyarakat kita. Nah, secara umum ini bertentangan dengan hadis ya. Nabi mengatakan la tashuddur rihal illa bi salasati masakin ataupun bi salasati masajid ya. Tidak boleh kalian meniatkan rihlah wisata kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, ini yang Nabi membatasi namanya wisata religi ya, wisata ziarah ini adalah ketiga masjid ini. Ya. Maka kalau yang lainnya saya kira ini tidak disunahkan, tidak dianjurkan. Apalagi misalnya kita membaca-baca di makam, nah ini tidak ada tuntunan dan tidak ada dalil yang mengatakan kalau membaca di masjid itu afdal, lebih utama, itu tidak ada. Jadi makam itu ya, makam itu bukan tempat untuk ibadah ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksud dari hadis ini adalah jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sepi dari ibadah sebagaimana kuburan, tidak ada tempat orang beribadah di kuburan di situ. Maka dari hadis inilah menunjukkan makam kuburan itu tidak memiliki keistimewaan baik untuk kita berdoa ataupun memohon kepada Allah ataupun yang lainnya, kecuali untuk satu, yaitu adalah untuk kita mengingat kematian di situ. Ya, maka kalau yang tujuan-tujuan lain, saya kira ini adalah perkara yang ya, tidak sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan membaca ayat surat Yasin ataupun yang lain tidak ada. Ya tidak ada dan tidak ada disunahkan sama sekali ya kita melakukan ibadah di kuburan. Allah alam bisawab. Cukup insyaallah? Cukup ya, kita sudah masuk salat Isya. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.